Akhirnya mudik lagi kita, Kak. Kak Fitri, nonton mulu sih. Eh, maaf, maaf. Lagi namatin series. Banyak tontonan seru nih di paket hiburan Maxstream. Eh, iya, Fit. Iya, kita belum beli kue lebaran loh buat di rumah Eyang. Nah, sama kerudung, mah. Biar Eyang seneng. Oh, iya. Tenang, aku udah nyari. Dapat diskon tuker Telkomsel poin, tinggal beli deh. Oh, gitu. Gimana sih caranya? Tinggal buka My Telkomsel, klik poin, bisa buat belanja, jalan-jalan, sampai donasi. Iya, aku juga beli paket internet spesial Ramadan di My Telkomsel. Bukannya biasanya pakai paket data Orbit? Aku pakai dua-duanya, Kak. Oh, buat main game mulu tuh, Pak. Enggak, oh, buat video call. Video call siapa tuh, Dek? Ada, Dek. Cie-cie-cie. Siapa tuh? Pantesan video callan terus. Enggak, apaan sih? Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Dapatkan di aplikasi My Telkomsel.